بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله Hadirin dan hadirat majelis sekalian yang berbahagia, pengerusi majlis dan pengerusi Masjid Raudhah dan anggota Masjid Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan Alhamdulillah kita bersama pada pagi yang mulia ini untuk kita bersama-sama di dalam satu lagi majlis ilmu, di dalam sebuah seminar untuk kita berkongsi ilmu di antara kita, dan juga kita membincangkan satu isu semasa yang mungkin menarik perhatian masyarakat kita di Singapura ini, itu berkaitan dengan ajaran sesat, noktah hitam ajaran sesat. Dan adapun tajuk saya adalah ajaran sesat dan implikasinya terhadap agama dan umat. Dan kita telah disirami dengan kata-kata ilmiah daripada pembentang tugas kerja yang pertama, Fadil Ustaz Ustazah Bahri, berkaitan dengan asal-usul agama Islam, sejarahnya, dan di situ terdapat definisi-definisi yang penting berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa-apa yang bersalahan dengannya. Dan insya-Allah kita akan mengambil beberapa tajuk di dalam kertas kerja ini sebagaimana di dalam surat pertama. Tajuk-tajuk kecilnya adalah kita mulakan dengan ta'rif amalan dan ajaran sesat. Kemudian ajaran sesat daripada perspektif Al-Quran, ajaran sesat dari perspektif As-Sunnah, dan faktor lahirnya ajaran sesat, bentuk-bentuk ajaran sesat, ciri ajaran dan amalan yang sesat, ciri asas penganut ajaran sesat, ajaran sesat implikasi terhadap agama dan umat. Jadi sebelum kita mulakan sesuatu pembentangan ilmiah, perlu kita mempunyai kefahaman yang asas, yang benar tentang sesuatu yang kita bahaskan itu. Dan kita sedang bahaskan tentang ajaran sesat. Sana sini orang menyebutkan ini ajaran sesat, ini penganut ajaran sesat, ini idea sesat dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya dinamakan ajaran sesat? Jadi umumnya ajaran sesat ialah apa juga ajaran, kepercayaan, amalan dan perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, atau menyalahi Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dan mereka mendakwa bahawa ia dari ajaran Islam. Di dalam mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Singapura yang dikenali sebagai MABIS, mereka telah bersetuju mentakrifkan ajaran sesat sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya pilih takrif ni dalam banyak-banyak takrif kerana kita katakan ini takrif yang disepakati oleh ulama Nusantara kita. Jadi yang penting di sini bukan siapa yang mendakwanya, yang penting apa yang didakwa. Jadi bukan siapa yang mengajarkan ajaran itu. Ya. Kemungkinan orang yang mengajar itu bukan orang Islam, tetapi dia bercakap tentang Islam yang betul. Kita tak katakan dia membawa ajaran sesat. Cuma dia sendiri tidak beragama Islam. Nah. Yang penting apabila dia menyampaikan sesuatu ajarannya itu, dia dakwa dia adalah daripada ajaran Islam. Kalau ia bukan daripada ajaran Islam, daripada ajaran Kristian ataupun ajaran Buddha dan sebagainya, mengikut definisi kita di sini, ia bukan ajaran sesat. Sedangkan kita tahu bahawa semua ajaran selain daripada Islam sesat belaka. Tapi untuk faedah akademiknya, ia tidak dikategorikan sebagai ajaran sesat. Nah, dan ia adalah perkara yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ia telah disebutkan di dalam kertas kerja yang pertama tadi. Yang Ahlus Sunnah, mereka-mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW, bukan sunnah untuk guru tertentu, ustaz tertentu dan sebagainya, ketua jemaah tertentu. Mestilah ketua jemaah itu adalah Rasulullah SAW. Jadi disebutkan sunnah, sunnah Nabi. Dan mereka-mereka yang mengikut Nabi SAW, semuanya mengikut sunnah Nabi SAW. Itu yang disebutkan sebagai al-jama'ah. Dan setiap jama'ah mesti ada ketuanya, ada amirnya. Dan ini yang dinamakan al-jama'ah. Dan mereka yang bersalahan dengan ajaran ini dikira sebagai ahlul bid'ah, ahlu ataupun ahli ajaran sesat. Dan perlu kita pindah kepada muka surat 9. Tak maaf ada sulap susun. Sepatutnya kita akan membaca ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim tentang ajaran sesat ini. Ada tak disebut dalam Quran tentang ajaran sesat? Banyak. Ada tak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang ajaran sesat, memberi amaran tentangnya? Maka kita akan ambil sebahagian daripada ini. Tak mungkin kita ambil semua. Jadi antara ayat yang mencela ajaran sesat adalah yang mencela bid'ah. Sebab setiap perkara yang sesat adalah bid'ah. Jadi yang diadakan di dalam agama yang bukan daripadanya, kemudian dikatakan daripada agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Artinya dialah, yakni Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat, yaitu yang ketat, yang tegas dan nyata maknanya, serta jelas maksudnya. Dan ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, iaitu ibu atau induk Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, yang samar-samar, yang tidak berapa jelas maksudnya. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan zaighun, mengikut awa nafsu, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran semata-mata untuk mencari fitnah atau mencari-cari takwilnya, iaitu memutarkan maksudnya menurut yang disukai. Ini adalah makna takwil, bukan tafsir. Dia nak cari satu makna yang bersalahan dengan makna yang sebenar, yang mungkin sesuai dengan pandangan mazhabnya, dengan pandangan jemaahnya, ataupun kerana kepentingan-kepentingan lain yang akan kita insya-Allah rentangkan nanti. Jadi ini jelas Allah SWT mengingatkan bahawa di sana ada golongan yang apa? Yang zaid, yang sesat. Dan mereka sesat bukannya daripada luar, tapi daripada dalam, daripada sumber yang suci, daripada Allah SWT, daripada Al-Quran Al-Karim juga. Orang lain pun baca Quran, dia pun baca Quran, kata orang lain faham betul, dia faham salah. Kemudian dia kata inilah fahamannya, atau mungkin dia kata ini alternatif, fahaman alternatif. Sekarang kan semua alternatif, makan pun ada macam-macam, macam-macam lauk. Jadi dia pun kata, awak kalau nak itu mainstream punya fahaman. Ini ada lagi punya satu punya fahaman, yang batin ke ataupun yang khusus, khusus bil khusus, khawas dan sebagainya. Jadi ini dalil bahawa terdapat ajaran sesat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahawa sesungguhnya ini jalanku, yakni agama Islam yang betul, lurus, mustaqimah, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dan dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan mustaqim ini berapa banyak? Satu. Hadza satu. Ini dia jalanku. Kemudian di sana ada banyak tak jalan? Ada jalan-jalan lain. Tapi semua jalan itu tak boleh sampai, tak boleh sampai matlamat. Dia adalah subul yang terkeluar daripada jalan Islam. Nanti akan datang hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Rasulullah SAW menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang jalan-jalan yang menyesatkan itu. Nah, jadi itu juga tanda ataupun ciri ajaran sesat bila dia bersalahan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul azaba bima kuntum takfurun." Maka janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai, yakni orang Yahudi dan Nasrani ataupun umum siapa juga yang bercerai-berai, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang benar. Bila tu? Pada hari ada wajah-wajah yang dihitamkan, yang diputihkan, ada yang dihitamkan. Yang putih tu adalah ahli syurga, yang dihitamkan tu adalah ahli neraka yang mengada-adakan sesuatu dalam agama. Maka akan dikatakan kepada mereka yang kafir itu, rasakanlah azab disebabkan kamu kufur. Jadi menunjukkan bahawa jalan yang benar tu satu, kemudian di sana ada jalan-jalan yang diada-adakan, maka itu yang akan mengakibatkan kesesatan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Dan pada hari akhirat kelak, kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini Allah SWT menghukum orang-orang yang yushaqqiqir rasul, yakni yang berpaling, yang menentang kalau syikab tu maknanya bukan setakat berpaling, dia melawan. Jadi melawan ar-rasul, yakni sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau. Sedangkan dia telah tahu petunjuknya, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan dia mengikut jalan selain daripada orang-orang beriman. Orang beriman jalan macam ini, dia jalan lain. Dia adalah solat dia sendiri, ada puasa dia sendiri, ada haji dia sendiri, ada zikir dia sendiri. Sedangkan orang beriman semua mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa akan berlaku? Allah SWT akan biarkan dia, berikan kuasa. Nuwalli ma tawalla. Dia suka jalan situ, dia suka arah tu, tak suka jalan beriman, Allah berikan dia jalan. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ajaran sesat makin apa? Kadang-kadang makin subuh pula. Makin kita cakap-cakap, dia makin kuat pula. Makin banyak pula pengikutnya. Ini semua adalah istidraj. Istidraj maknanya kita, Allah Subhanahu Wa Taala makin biarkan kita dalam kesesatan, supaya dalam satu masa kelak Allah Subhanahu Wa Taala terus hukum dengan dia dengan hukuman yang pedih. Akhza azizin muqtadir. Baik. Kemudian kita lihat ayat selepas itu, Allah SWT tidak mengampunkan, tidak ada terjemahan di situ, Allah tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan kepadanya dengan sesuatu. Tetapi Allah mengampunkan dosa selainnya, yakni yang rendah daripada syirik, tapi dengan syarat, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ada lagi ayat Al-Quran dalam surah An-Nur menerangkan tentang kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya, yukhalifuna maknanya khilaf, kesalahan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana, fitnah, atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakit. Kalau Rasulullah SAW suruh sesuatu perkara, ini sunnah Rasulullah SAW, maka dia bersalahan dengannya. Yang tadi itu bertentangan, lawan. Ini dia bersalahan. Dia tak tentang sangat. Pun hendaklah mereka berwaspada ditimpa fitnah. Fitnahnya macam-macam jenis. Bermula daripada dijauhkan daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikut sunnah walaupun dia dah tahu, kemudian dia rasa sedap dengan kesesatan, kemudian akhirnya dianggap itulah yang betul dan terus ditinggalkan ajaran yang benar. Na'udzubillah. Maka dengan itu, maka dia berhak ataupun layak ditimpa azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin." Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah. Jadi ini juga ayat menerangkan bahawa sebab kesesatan adalah mereka mengikut hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk daripada Allah. Bukan maknanya ada orang ikut hawa nafsu dengan petunjuk. Ini hanyalah apa? Bayan saja. Bukan maknanya ada mafhum dekat sini. Bahawa orang yang ikut hawa nafsu mesti tak ada ikut petunjuk hudan minam. Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum zalim. Jadi dia sedap dengan hawa nafsunya, dia anggap ini adalah agama. Bila ibadat dia rasa sedap, asyik nangis contohnya. Kalau dia zikir macam ini, atau dia baca surah beberapa kali contohnya, dia rasa macam syok gitu. Dan seterusnya, maka dia telah menjadi orang-orang yang zalim. Dan Allah tak berikan petunjuk padanya. Sebab itu kita dapat susah dia nak dapat petunjuk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Apakah engkau tidak melihat atau bagaimana pikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya? Sembah hawa nafsu, dijadikan Tuhan. Jelas ilahu hawa. Apa nafsu suruh dia buat? Dan dia pula disesatkan oleh Allah ala ilmi, dengan pengetahuan ini, kerana dengan diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar di salah satu tafsiran, maknanya dia tahu salah tapi dia tak buat. Dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hati, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatan. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah? Maknanya tak ada. Kalau Allah tak boleh tunjuk, dia dapat tunjuk? Tak ada. Mayyadihillahu falat mudillah. Siapa yang Allah beri petunjuk, itulah yang tak ada orang boleh sesatkan. Wa mayyudlim falahadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa boleh memberikan dia petunjuk. Walaupun bawa lah 10-20 orang ustaz, walaupun seminar punya seminar, kalau Allah dasarkan, dia tak akan dapat petunjuk. Nah, dan sebabnya apa? Sama juga, jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia suka grup dia sendiri, dia tak suka dengan yang lain. Dia suka ibadat cara dia sendiri, dia tak mau yang lain, dia nak eksklusif. Kerana sebab-sebab tertentu mungkin. Jadi oleh kerana itu Allah SWT tidak berikan dia petunjuk. Allah tutupkan pendengaran. Bukan dia peka, dia dengar, tapi pendengarannya tidak bermanfaat. Macam binatang pun dengar, panggil lah, oi oi oi, jalan-jalan. Lepas tu kalau nak relax kat situ, awak nak buat apa? Awak tunggu sampai dia dah penat duduk ke baring kat road tu, barulah dia jalan, baru awak pun boleh bergerak. Dengar, tapi dengar yang tidak bermanfaat. Dan dia melihat, tetapi penglihatannya seperti tidak melihat, seperti buta. Nah, jadi dalam keadaan itu bagaimana Allah SWT nak berikan dia hidayah? Dan firman Allah SWT kita pilih adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untukmu. Nah, ini ayat yang agung, ayat yang amat dicintai oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya Allah SWT dah khabarkan kepada kita bahawa Islam itu telah sempurna, dan Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, dan Allah SWT telah redakan agama Islam. Inilah satu-satunya agama untuk kita. Jadi oleh kerana itu, apa kaitannya dengan ajaran sesat? Maknanya setiap ajaran yang bukan daripada Islam, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, tak disebutkan oleh ulama, maka dia adalah ajaran sesat. Dan sesuatu yang dah sempurna tak boleh menerima cukup tambah, apalagi pengurangan. Kalau dah sempurna, dah penuh dah, dah cantik dah, air dah kat dalamnya, awak tuang lagi. Kita akan sempurna, dia akan tumpah. Kalau Allah SWT ceritakan kita sempurnanya adalah dengan 5 jari, awak tambah lagi satu, tambahkan value added. Ha, boleh? Tak boleh. Bila jadi cacat. Berarti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Allah SWT kata kaitan dengan hal ini, sebab itu kalau ada tambah jari, hamba tu punya value jadi turun pula. Zaman dulu kan boleh jual beli hamba, jadi turun sebab dah cacat. Sama juga dengan agama. Kalau kita solat subuh itu 2 rakaat, patutnya kita tambah jadi 3, apalagi dengan 4, terus tak sah, tak diterima. Bukan tak terima yang 2 ekstra, 4-4 tu tak terima. Jadi Islam itu telah sempurna. Baik, apakah ajaran sesat daripada perspektif sunnah? Antaranya lah hadis yang masyhur, selalu kita dengar lah, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadis ini sebenarnya ada masalah sikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, tapi secara balagh maknanya terus disebut terus dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ini nak ikutkan mu'tad, jatuh dua perawi. Tapi ada keistimewaan hadis-hadis yang mursal macam ini dari di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Bila kita periksa-periksa, nanti kita akan dapati bahawa riwayatnya bersambung juga. Dan demikianlah yang dikatakan oleh para ulama. Sebab tu saya sengaja letakkan dalam nota kaki sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala al-Albani lah. Disahihkan oleh Syaibani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain. Jadi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kita dua perkara. Tak ada yang ketiga. Dua je. Dan dua perkara ini amat penting sekali. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita dan kabarkan kepada kita, wasiatkan kita. Yang mana kalau kita berpegang teguh padanya, bukan pegang separuh-separuh, maka kita tidak akan sesat selama-lama. Janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah kita tak cari. Kita nak pegang pada yang lain pula. Kalau kita pegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, kita tidak akan sesat sampai hari kiamat. Jadi siapa tu yang sesat atau kenapa mereka sesat? Jawabnya mudah. Mereka tak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Apalagi sebahagian ajaran kata jangan baca Quran, nanti sesat. Aish, lagi teruk. Jangan baca Hadis, nanti sesat. Dia baca apa? Ha, baca kitab guru ni. Ini dah cukup dah. Dia dah kasih satu apa tu package nak beramal daripada pagi sampai malam. Ada musim-musim tertentu. Ya tak payah baca Quran, tak baca dia. Bila dalam kelas, buka dia punya buku je. Sedangkan Rasulullah SAW kata apa? Hendaklah kamu pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah. Baik, kemudian hadis berikutnya yang kita katakan tadi yang mentafsirkan ayat dalam surah Al-An'am, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi thumma qara وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, seorang kibar fuqaha daripada kalangan sahabat, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan satu garisan dan berkata ini jalan Allah. Berapa garisan? Satu. Kemudian menggariskan garisan-garisan lain di kiri dan kanan garisan yang satu tu. Kemudian berkata ini adalah jalan-jalan subul. Di atas setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jadi jalan-jalan tepi-tepi itu semua adalah jalan syaitan. Tapi bukan satu dua, banyak. Banyak. Dan syaitan bukan duduk kat satu dua dia pilih-pilih, tak, kat setiap jalan tu ada syaitan. Dan dia bukan duduk aja. Ya da'u ilaih. Dia menyeru, mari masuk jalan ni, mari masuk jalan ni. Ha, ini apa dia? Tandanya agar kita bawa sepada daripada jalan-jalan sesat. Menurut satu. Kemudian baginda pun membaca ayat yang kita bacakan tadi, dan inilah jalanku yang lurus. Ikutilah ia siratan mustaqimah. Ikutilah ia. Bukan setakat khabar, ini jalan lurus, dah tidak. Ini jalan lurus, ikut jalan ini. Wajib. Jangan kamu ikut, tak cukup dah. Itu pun dah cukup patutnya. Tapi Nabi SAW tambah lagi dengan larangan. Dah perintah, dia larang. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Apa dia? Jalan-jalan tadi lah, kiri kanan. Maka kamu akan berpecah dari jalannya. Yang hakikat itulah kita lihat sekarang ini. Banyak betul jalan, banyak betul jalan. Susah kena dekat ajaran-ajaran jemaah itu, jemaah ini. Nah, yang rasmi, yang tak rasmi kan, nah, yang nampak dan direkodkan dalam surat khabar, madrasah tu, madrasah ini, jemaah tu, jemaah ini, tarikat-tarikat ni. Dan ada yang kita belum discover lagi. Nah, kita berpecah daripada jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan berkata Syekh Masyhur Salman, hafizullah, hadis ini sahih. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis kat dalam sini ni, Mu'anil Irbab Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qal salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina biwajhihi fawa'adana mau'izatan baligha darafat minha al-uyun wa wajalat minha al-qulub faqala rajul ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' famada ta'hadu ilayna فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang panjang dari Arba' bin Sari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kami sebuah nasihat yang mendalam yang menyebabkan hati bergetar dan air mata bercucuran. Dan ini berlaku selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh. Ini dalil kita kuliah-kuliah subuh tu kan. Ha, tak boleh. Nah. Tak cakap pula hari Ahad ke hari apa, bila je. Dengan satu nasihat yang amat mendalam yang menyebabkan air mata mengalir dan hati bergetar. Itulah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan buat orang tidur. Saya tak boleh buatlah. Saya cuba je macam mana pun tak boleh buat. Tapi yang boleh buat orang ketawa banyak. Itu yang popular pula. Nabi SAW tak buat orang tawa, dia buat orang nangis, dia buat orang takut. Macam mana pun, seorang daripada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat kepisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Tahu wasiat? Sesuatu ajaran yang paling penting daripada nasihat-nasihat itu, paling penting yang kita akan pegang dengan dia kuat-kuat wasiat. Macam orang nak meninggalkan kita selama-lamanya, lepas ni kita tak jumpa lagi orang tu. Jadi Nabi SAW pun bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kalian, ini pemimpin kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak, ini hamba Abdan Habashi yang bangsa Habsyah, orang kulit hitam. Hamba abdi mana boleh jadi pemimpin, jadi khalifah? Hamba abdi lah hak milik tuan. Dia sendiri boleh dijual, boleh diberikan kepada orang dan sebagainya. Dia tak ada memiliki apa-apa. Tapi taruhlah macam mana tak dia boleh jadi pemimpin. Dia grup dengan apa ni, slave-slave yang lain. Terus dia apa ni, masuk istana, terus dia kata apa ni, aku adalah khalifah. Dah berlaku dah pun, kita ada ulama Malik, iaitu apa ni, pemimpin-pemimpin ni semua asalnya adalah hamba abdi lah tu. Jadi sebab dia tak sah, tak legal. Tetapi nak macam mana, dia dah pegang pemerintah. Jadi apa sepatutnya kita lakukan? Takwa kepada Allah, taat kepada penguasa-penguasa tu, dengar dan taat. Kerana sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, pasti akan melihat perselisihan yang banyak, ikhtilafan katira. Maka berpeganglah kalian dengan sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yakni para khalifah yang lurus dan terbimbing. Gigitlah kuat dengan gigi geraham kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama, kerana setiap bid'ah itu sesat. Setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan. Nah, itu dia. Saya rasa ini hadis ni lah sebahagian daripada ini. Jadi kaitannya dengan ajaran sesat amat erat sekali. Akan datang satu zaman banyak khilaf, macam-macam pendapat. Kemudian dia bukan setakat pendapat yang setiap masing-masing kumpulan itu nak menangkan pendapatnya, bergaduh sana bergaduh sini, berperang dan sebagainya. Nah, jadi hendaklah kita kembalikan semua khilaf kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita kalau ada pemimpin, macam mana pun kita taat dengan pemimpin kita. Nah, tapi zaman kita tengok imam lain macam, bukan sama geng aja, tak mau solat belakang dia. Dan itulah masalah. Dia buat dengan jemaah sendiri. Ada semain jemaah kat Singapura, kat dalam rumah HDB. Tak tahu berapa orang boleh buat dalam. Lepas tu mulalah datang pandangan, tak wajib buat semain jumaat kat masjid. Ada khilaf lah, itulah dan sebagainya. Mulalah. Ini semua adalah apa? Bibit-bibit nak berpisah daripada pemimpin. Sebenarnya nak buat masjid tu pun kena minta izin dengan pemerintah. Kalau tidak semua orang buat rumah dia jadi masjid, betul lah? Buat masjid tu sepah. Jadi kecoh pula nanti. Tak boleh. Nak wakaf pun sekarang kita kena serahkan kepada kementerian wakaf. Jadi dia boleh uruskan kat mana, dikira dan seterusnya. Jadi dengan itu akan teraturlah urusan masyarakat. Baik. Jadi di sini jelas bahawa setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis yang berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya di dalam hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum fa innama halakal ladina min qablikum halakal ladina man qablakum bikathrati su'alihim muhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tafakkur alaihi. Tinggalkan aku apa yang aku telah tinggalkan kamu. Hanya sahaja telah binasa umat sebelum kamu kerana banyaknya persoalan mereka dan ikhtilaf mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apa yang aku larang kamu, maka jauhkanlah. Apa yang aku perintahkan kamu, maka kerjakanlah menurut kemampuan kamu. Jadi Nabi SAW tak cakap apa-apa, kita pun jangan cakap-cakap. Yang Nabi suruh buat, yang Nabi larang tinggalkan, tapi mengikut kemampuan kita. Jangan banyak tanya. Kenapa 7 kali ya tawaf? Kenapa langit 7, bumi 7, kenapa syurga ada 7 dan macam ke ani 7 mesti ada special. Bismillah ada berapa huruf? 1, 2, ada 19. Kat sana 19, 19 times 2 times. Wah, terus keluar kau teori 19. Tanya. Ni azan kenapa lafaz dia macam ni? Apa makna alif, lam, lam, ha? Apa makna mim, ha, mim, dal? Tanya. Dan dia tu pun dia tukang buat teori kat kedai kopi. Ni dia makna dia. Rukuk tu maknanya gini, sujudnya macam gini. Dia buat drawing dan seterusnya. Akhirnya jadilah satu ajaran baru. Kira tak? Banyak tanya. Macam Bani Israel disuruh sembelih lembu. Pasal mereka juga pergi tanya kepada Nabi Musa AS, ni siapa yang bunuh ni orang ni? Ada kes pembunuhan, murder. Jadi mereka tahulah Nabi ni mesti dapat wayu kan. Tanya pada Nabi Musa, siapa tu yang bunuh ni? Kita nak tangkap. Tapi Nabi Musa bila minta pada Allah SWT, Allah perintahkan mereka untuk sembelih lembu. Patut buat aja kan. Macam mana tu nanti dapat jawapan itu, janganlah kita fikir. Janji buat taat. Tapi ini tidak. Atatakhiduna huzwa. Apakah kau nak jadikan kita main-main? Nak main dengan kita? Apa hal lembu dengan apa? Dengan nak dapat apa tu, nak solve the mystery. Kau nak main-main ke? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa sabar. Kata sembelih aja. Lepas tu mereka tanya, okey lah lembu warna apa, lembu apa, lembu apa dan sebagainya. Pasal bahu hampir-hampir dia mereka tak dapat sembelih. Wa makadu yaf'alun. Nah, lepas tu mereka binasa. Dibinasakan oleh Allah SWT banyak sangat tanya perkara yang tidak-tidak. Nah, jadi adab kita mesti jaga. Ketika kita belajar, baik, kita tanya perkara yang perlu, yang penting, ataupun kita agak-agak kita perlukan. Tanya tentang boleh tak solat dekat mas, solat ke mana dan sebagainya, dia puasa macam mana, matahari berapa jam dan seterusnya. Itu semua awak bila masa yang awak nak nikmat, naik bulan pun tidak. Okay. Kiblat kat mana? Kita kat bumi kiblat boleh salah. Kat atas lagi kena cerita ya. Ha. Hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmizi dan dalam kata hadis itu hasan sahih. Ada satu hadis ataupun asal daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, "Yuftahul Qur'anu 'alan nasi hatta taqra'ahu al-mar'atu was-sabi war-rajulu fa yaqulu ar-rajul qad qara'tu al-Qur'ana fa lam uttaba'." Wallahi la akumanna bihi fihim la'alli uttaba' fayakumu bihi fihim fala yuttaba' fayakul qad qara'tu al-Qur'ana falam uttaba' wa kumtu bihi fihim falam uttaba' la ahtadiran fi bayti masjidan fayahtadiru fi baytihi masjidan fala yuttaba' fayaqul laqad qara'tu al-qur'ana falam uttaba' wa qumtu bihi falam uttaba' wa qad ihtadartu fi bayti masjidan falam uttaba' wallahi la atiyannahum bi hadithin la najidunahu fi kitabillahi wa lam yasma'uhu min rasulillah la'alli uttaba' fa iyyakum wa ma ja'a bihi fa inna ma ja'a bihi dhalalah. Apa kata Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, Al-Quran ini akan dibuka sehingga dibaca oleh kaum wanita, anak-anak kecil dan dewasa. Maknanya apa? Ramai orang dah pandai baca Quran. Dulu kan Quran itu hanya orang tertentu yang pandai baca. Yang lain nak kena belajar daripada orang tertentu. Pasal baru-baru Al-Quran itu turun, makin lama makin senang orang baca. Siapa-siapa pun boleh baca. Ini tak ada kena-mengena bahawa orang wanita tu rendah sikit daripada lelaki dan sebagainya. Dekat situ ada wanita, anak kecil dan dewasa, rajul pun. Siapa-siapa yang boleh baca. Maka berkata seorang lelaki, aku dah baca Quran macam orang-orang lain baca, tapi aku tidak diikuti. Demi Allah akan aku berdiri di kalangan mereka dengan Al-Quran. Yang ini dengan membacanya dan beramal dengannya, muka-muka aku diikuti. Beliau pun melakukan demikian, tetapi tidak diikuti oleh orang ramai. Lalu dia berkata, aku telah membaca Al-Quran tetapi tidak diikuti, dan aku telah berdiri di kalangan mereka dengan Al-Quran tetapi tidak diikuti. Demi Allah, aku akan duduk dan jadikan rumahku sebagai masjid, moga-moga aku diikuti. Maka dia melakukannya tapi tidak diikuti. Maka dia berkata, aku telah membaca Al-Quran tetapi aku tidak diikuti. Aku telah berdiri sebagai masjid tetapi aku tidak diikuti. Demi Allah, aku akan datangkan kepada mereka dengan perkataan yang mereka tidak jumpa dalam kitab Allah dan belum pernah dengar dari Rasulullah. Moga-moga aku diikuti orang. Maka berwaspadalah kamu dari apa yang dia datangkan, kerana sesungguhnya ia adalah kesesatan. Inilah ni peneroka lah. Ajaran sesat, pengasas. Tujuannya nak orang ikut dia. Dan dah diberitakan oleh Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebab memang kalau awak buat Quran hadis, banyak orang mana nak layan lah. Orang semua boleh baca. Hadis pun orang baca, biasa lah. Kita bawa apa yang orang tahu. Tapi bila bawa sesuatu yang special, yang lain daripada lain tak pernah dengar kat dalam Quran, ada mimpi-mimpinya ke, ilham-ilhamnya ke, ilmu-ilmu yang keras sikit ke atau halus ke, barulah orang ni best ni, ni batin sikit ni dan sebagainya. Semua benda ada tafsiran batin ni, barulah orang ikut. Betul orang ikut, tapi waspadalah kamu daripada apa yang dia datangkan, kerana ia adalah dolalah, kesesatan. Nah, jadi setelah kita baca kan ayat-ayat Al-Quran Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ajaran sesat, kurang-kurangnya kita dah dapat apa ni, kita katakan overview lah tentang ajaran sesat daripada sumber-sumber kita. Jadi di sini akan diterangkan pula daripada kajian aspek kontemporari, antaranya tentang faktor lahirnya ajaran sesat. Kita mungkin tak baca keseluruhannya, kita akan komentarkan sikit saja menangkan masuk. Yang pertama, semua ajaran sesat ini sebenarnya lahir kerana beberapa sebab, bukan satu sebab. Kerana sebab-sebab yang berbagai, yang disebutkan di sini mungkin bukan semuanya pun, dan mungkin ia bukan faktor untuk ajaran sesat tertentu, tetapi mengikut keadaan kadang-kadang dia adalah keseluruhan, mungkin sebahagian dan seterusnya. Jadi perlu kita tahu tentang faktor-faktor ini supaya kita berwaspada. Yang pertama adalah faktor kecik-cikan ilmu dan iman. Bukan tak ada ilmu terus, bukan tak ada iman, tapi cetek, naik rendah. Orang dah sampai menengah 4 ke apa, dah O-level, dia punya masih kindergarten. Fahaman dia gitu je, tak pernah meningkat. Tapi umur dah meningkat. Itu masalah kita. Bila dalam ilmu dunia, kita berkembang kan. Dulu tak tahu tulis, sekarang pandai tulis. Lepas tu kalau tulis dulu besar-besar, sekarang tulis kecil-kecil. Sekarang dah boleh tulis apa, sambung lagi. Wah, bagus. Baca pun dulu merangkak-rangkak, kena eja-eja kan. Sekarang dah baca laju lah. Kita berkembang mengikut umur akal kita. Sebab tu kejahilan asalnya bukan satu benda yang mazmum, yang tercela. Dia tercela bila kita apa ni, kita abaikan sebab-sebab mendapat ilmu. Kita tak mahu majlis, tak mahu belajar, lepas tu jadi jahil. Ha, itu yang tercela. Sebab Nabi SAW sendiri pun sebelum dapat ilmu, dia pun jahil juga. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Dan Allah telah mengajarkan kepada engkau apa yang dulu kau tak tahu, sekarang kau tahu. Lepas tu kita belajarlah patutnya daripada Rasulullah SAW dan para warasatul anbiya, para ulama, syatidah dan sebagainya. Ini tak mau. Jadi kita punya level apa? Primary school, kindergarten. Inilah orang-orang yang mudah tersesat. Baik disebutkan di sini, kecik-cikan guru-guru yang mengajar ilmu pengetahuan Islam juga adalah puncak atau adalah punca berlakunya kesesatan. Ini lagi teruk lagi. Yang ajar pun primary school lah, habis lah. Macam mana? Dia pun tak faham. Jadi dia pokok tambah lagi banyak. Kini terlalu ramai mereka yang tidak mahir dengan ilmu Islam, lantas mendabik dada bahawa dia telah pandai, dan bertaraf ulama dan mula mengumpulkan murid-murid. Pergi sekolah tak habis belajar, drop out. Masuk universiti pun tak habis. Wah, tapi tengok anak murid dia penuh, penuh hall semua. Merekut sampai kat luar-luar. Tak TV kat luar. Tapi kalau tengok dia punya apa? Apa dia panggil tu, dia tak ada pun, tak habis. Belajar cuma sarap. Belajar bertahun-tahun, orang baca setahun dua tahun dia tak kata hatam ni. Ah, tu dia. Tapi title-title yang dia dapat hebat. Nah, tu yang masalah Ustaz. Murid-murid pun dah berkumpul kat dia. Di sinilah letaknya kepentingan peraturan Majlis Ulama Islam mengeluarkan tauliah ataupun surat kebenaran kepada guru-guru yang ingin mengajar agama. Ini adalah satu cara perbendungan ajaran sesat yang baik dan berkesan. Jadi dia nilai kepada apa? Keilmuan seorang itu. Walaupun ini saja pun sebenarnya tak mencukupi. Jadi pun keluarga Surabah, satu surat yang amat boleh panas juga kita kata kan. Tapi sekurang-kurang ini adalah. Ini ada orang yang dah ada degree, dah ada apa semuanya pun tak ada tahu dia macam mana pula. Yang tak ada apa-apa boleh dapat tahu dia, yang kita heran dia. Jadi perlu dikemas gini Benda bagus, jangan ditinggalkan setakat kekurangan-kekurangan kita, insya-Allah sebagai satu kritik yang positif. Nah, ada pula antara mereka yang baru setahun jagung berkecimpung dalam tarekat dan tasawuf tertentu. Nah, terus ingin menjadi syekh. Dia tengok syekh dia banyak peminat. Dia dah belajar-belajar, dia pun nak jadi idol juga. Dia pun mulalah buka dia punya tarikat sendiri. kumpulan dia sendiri. Sedangkan dia sendiri jahil dalam akidah, syariat dan akhlak Islam. Maka sering mereka menggelincirkan orang-orangnya ke dalam kelembah kesesatan. Dan ini disebabkan perjalanan ahli-ahli sufi mencapai hakikat penuh dengan liku-liku dan dugaan. Ada di antara mereka disesatkan oleh syaitan, selaras dengan matlamat syaitan yang teragung, iaitu menyesatkan anak Adam. Tadi pembentang kertas tiga pertama dia sebutkan satu kitab Talbisul Iblis karangan Ibnu Jauzi. Jadi di kat situ ada banyak disebutkan tentang bagaimana iblis menyesatkan orang-orang apa ni, golongan seperti ini. Kita bukan ilmu orang-orang ni, dia memang dituliskan dalam kitab ni, ada kat dalam kertas kerja Jangkim ataupun Brunei ni. Saya nak copy kat sini. Murid-murid ajaran sesan juga biasanya terlalu cetek ilmu pengetahuan Islam. Guru dah cetek, ilmu murid-murid pun cetek, ditambah dengan kekurangan iman, mereka merupakan faktor. Cuma segelintir dari mereka yang cerdik berpatah balik ke pangkal jalan. Justru kerana itu setiap umat Islam mestilah berwaspada dan hanya berguru kepada mereka yang sememangnya dimaklumi kebenaran ajaran ini. Kemudian faktor kedua adalah faktor kepercayaan. Kebanyakan orang yang ikut ajaran sesat adalah sebab mereka percaya kepada perkara-perkara yang lain. Jadi mereka percaya sesuatu yang tak nampak, sebenarnya itu asal iman. Tapi masalahnya ajaran gaib itu tak bersandarkan kepada Al-Quran, tak bersandarkan kepada hadis. Kalau Quran sebut tentang surga begitu begini, ada sungainya begitu begini, namanya lagi apa, macam mana sutamu, mis dan seterusnya, tak apalah kita beriman kan. Kalau hadis ada sebutkan begitu begini, ada di surga dan seterusnya, bagaimana dalam peristiwa Isra Mikraj, benda lain kita beriman pada ni. Tapi yang heran, yang mereka suka yang mana ni? Yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, cerita-cerita je. Itu yang masalah. Jadi guru-guru ajaran sesat itu apabila telah diputar belikkan perkara itu, hingga pengikut-pengikut ajaran sesat itu tidak lagi dapat melihat kesesatan yang disampaikan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah gairah mencari ilmu-ilmu rahsia yang tadi kita sebutkan sedikitnya. Ini adalah faktor perkembangan ajaran sesat. Nak tahu satu hal, gairah sangat, terlampau anxious sangat, sampai kemaru. Semua benda pada dia ada rahsia. Hidung dia dekat mana, ada dua lubang, semua ada rahsia. Itulah masalah. Gigi dia berbunyi batang, semua rahsia. Kegairahan yang sedemikian rupa boleh menyebabkan seseorang mudah percaya dan tertipu dengan ajaran-ajaran yang menarik yang dikeluarkan oleh tok guru. Sebab kalau orang biasa je, nak tahu-tahu juga tapi dah tak payah kemaruk sangat, dia susah anak aku ni nak terpesong dengan ajaran sesat yang dibawa oleh tok guru. Jadi mereka selalu ditipu dengan alasan bahawa ajaran disampaikan adalah ilmu yang dimiliki oleh rasul-rasul dan wali-wali, yang dirahsiakan oleh rasul-rasul dan wali-wali tersebut. Wah, rasul-rasul wali-wali ada satu ilmu rahsia dia tak? Mereka rahsiakan ni. Tetapi macam mana kau bawa tahu? Sebab kita special. Ini bukan untuk orang biasa, ini untuk orang yang tak biasa. Awak nak tahu, awak belajar. Dia pun gairah nak tahu yang gaib-gaib ni, yang rahsia-rahsia ni. Maka dia pun belajar lalu tersesat. Justru itu, perkara ini akan menyebabkan seorang yang telah tersesat akan terus sesat, kerana dia tidak akan menceritakan ajaran-ajaran sesat itu kepada orang lain. Mereka telah bersumpah di hadapan guru untuk tidak memecahkan rahsia itu. Ilmu rahsia ini pula sering menimbulkan keluh kesah dan gelisah di kalangan orang-orang lain yang diberitahu tentang adanya ilmu rahsia. Cuba awak sekarang diberitahu pada awak bahawa di sana ada ilmu rahsia. Apa ni macamnya, awak pun akan resah ni. Macam mana ni, kita belajar ni semua betul ke tak? Buat apa baik kita belajar yang rahsia tu? Dia dah timbulkan kegelisahan. Maka ramailah yang ingin mengetahui ilmu rahsia itu lagi. Dengan ini semakin ramailah orang yang tersesat. Ini semua psikologi faktor sebenarnya. Benda yang yang disembunyikan itulah yang awak yang tak adalah. Ha, kalau ada terang-terang mana orang nak? Kemudian faktor berikutnya adalah khurafat. Apa tu khurafat? Khurafat nak katakan dia adalah perkara yang tidak ada, tak masuk akal, tapi disandarkan kepada agama. Itu sedikit perbezaan antara yang ghaib dengan ilmu rahsia. Tapi khurafat ni perkara yang memang tak masuk akal, yang diada-adakan. Itu tak seperti khayalan saja, macam dongeng-dongeng saja. Jadi khurafat adalah merupakan tapak semayan yang paling subur untuk ajaran sesat. Di antara bentuk-bentuk khurafat ialah, kita baca je. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, telaga mati kan, telaga buta kan, batu tertentu keramat, bukit keramat, tongkat keramat. Satu tongkat tu buat daripada kayu Nabi, kapal Nabi Nuh, jadi keramat lah dia dan sebagainya. Kayu pokok, tasbih, keramat. Maksudnya dia ada power lah, ada keistimewaan. Siapa pakai, siapa ada pegang benda tu mungkin terselamat daripada keburukan ataupun dapat kebaikan. Ada berkatnya lah, itu maksudnya. Yang kedua, kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Kenapa? Nak buang sial. Adat mandi membuang sial dan sebagainya. Sekarang dah tak ada dah, alhamdulillah. Memang awak tak dengar lah, tapi saya hampir-hampir ada satu orang nak hidupkan balik mandi safar ni. Tapi kita tentang juga, sekarang tak keluar lagi. Yang ni mandi dalam bulan safar. Si kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan dari, seperti adat memuja kampung, adat merenjis tepung tawar, adat pantai dan sebagainya. Saya berlaku di negeri seberang lah. Yang ketiga ataupun keempat, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah memuja semangat padi. Dalam padi itu ada hidupnya semangat. Jadi kita puja dia, buat baik dengan dia, nanti dia akan apa ni, murahkan rezeki. Padi keluar pun bagus-bagus, grade bagus-bagus semuanya, wangi. Dan membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai. Untuk memuaskan apa? Semangat-semangat ni semualah. Jadi nanti ikan di laut apa semuanya senang dapat. I, kepercayaan kepada petanda-petanda, pantang larang dan mimpi. Contohnya seperti tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala dan sebagainya. Kemarin pun ada kan? Ini adalah gempa-gempa ni tak petanda apa? Hari kiamat. Kalau keluar dari Singapura, untung siapa jual tiket ke terbang. F, percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka. Tadi apa? 7 lah, 19, 12, 10 dan sebagainya, atau rajah-rajah tertentu. Di dalam kitab Nota Hitam yang sesat kaitan Singapura tu, Muiz dan Perdaus, kat belakang tu kita boleh dapati banyak contoh-contoh raja-raja yang digunakan di ajaran sesat. Macam-macam ada huruf-hurufnya lah dan sebagainya. Ini bahasa Arab dia panggil macam tolasi. Adakah bintang boleh beri pengaruh kepada kehidupan kita? Boleh buat kita yang tak ada anak dapat anak, yang sakit boleh sembuh dan sebagainya. Baik, apa lagi angka-angka tertentu? G, memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. H, percaya kepada tenung nasib, bomoh dan sebagainya untuk menentukan masa depan seseorang. Inilah merupakan bunga-bunga kesesatan yang membawa kepada kepercayaan bahawa tingkah laku manusia itu terikat dengan ramalan-ramalan tersebut. Sedangkan semua perkara di alam semesta ini adalah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi awak utara lahir berapa? Nanti okey awak punya ni macam gini. Kalau di Malaysia sampai kosok gabar lah. Tak lahir berapa, awak pasangan daerah apa, nanti kita tengok cucuk ke tidak cucuk. Ini semua sebahagian daripada ramalan. Semua kesesatan berlaku. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada pun seorang di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah. Semua tu tak tahu. Mereka tak tahu bila mereka dibangkitkan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Jadi kalau awak dengar sebagai orang sesat, dia kata hari kiamat nanti sekian-sekian masanya, selepas tahun berapa nanti akan datang hari kiamat lah, ataupun dia buat ramalan-ramalan, kita tahulah ini adalah ciri ajaran sesat. Baik, faktor lain adalah faktor ekonomi dan sosial. Jadi guru-guru ajaran sesat juga merupakan manusia. Walaupun dia kata dia Nabi, dia Rasul, Malaikat, Wali dan sebagainya, itu manusia biasa. Dia memerlukan keperluan asal untuk hidup di dunia ini. Jadi, kalau Melayu dia makan nasi juga. Itulah. Terdapat orang yang kurang rajin untuk mencari rezeki yang halal. Jalan singkat yang mudah diperolehi untuk mencari wang ialah dengan mengeksploitasikan murid-murid yang setia dengan mengeluarkan ajaran pengabdian diri kepada guru dan penyerahan segala yang ada pada guru sebagai pasport dan visa untuk pengampunan dosa dan masuk surga. Seperti mana yang digalakkan oleh Allah SWT, penyerahan diri dan pengabdian manusia kepadanya. Tapi mereka menyeleweng, disuruh menyerah diri kepada guru. Maknanya guru dah tak payah cek makanan lagi, tak payah kerja. Okay, nak makanan semuanya, anak murid dia kasih. Jadi itu satu. Kegilaan kuasa adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesucian Islam dinodai dan diperalatkan. Biasanya martabat guru ajaran sesat ini lebih mulia, tinggi dan mengatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan macam-macam gelaran. Gelaran mursyid lah, pembimbing atau sebagainya. Pengikut-pengikut ajaran sesat juga percaya bahawa mereka mempunyai status yang tersendiri. Keyakinan dan kepercayaan yang kuat bahawa mereka adalah orang-orang Islam yang sebenarnya begitu mendalam tersemat di hati sanubari mereka, sedangkan orang-orang lain adalah kafir, belum Islam, Islam kulit dan sebagainya. Jadi wujudnya superiority kompleks menyebabkan mereka terus mempertahankan kesesatan mereka. Dan faktor berikutnya adalah faktor psikologi. Ya, ini kenaan dengan jiwa orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Jadi mereka kosong rohani mereka. Dunia mereka dah penat nak dapat, tapi tak dapat ketenangan juga. Penat-penat mereka pergi vacation, pergi sana pergi sini, penat lagi. Sampai satu tahap mereka pun akan cari apa ni? Cari ketenangan rohani. Jadi datang pula guru-guru ni dengan cantiknya dia bercakap dan dengan perkara mistiknya itu, apa akan berlaku? Mudahlah mereka terpengaruh. Dan boleh pula dia kata apa, dosa-dosa kamu yang lalu semua boleh dihapuskan. Syaratnya senang aja, syaratnya gini-gini. Nah, jadi dengan itu mereka akan terpengaruh. Ini kita takkan tak baca lah. Dan satu lagi faktor adalah daripada luar, iaitu Orientalis Barat. Dan ini telah terbukti dalam sejarah bagaimana mereka memasang orang-orang daripada orang Islam sendiri. Tetapi ideanya, kepalanya adalah kepala daripada Barat. Lepas tu mereka datang dan berpura-pura menyebarkan ajaran-ajaran yang kononnya daripada Islam, seperti Qadian, Ibahai dan sebagainya. Bentuk-bentuk ajaran sesat, terdapat tiga bentuk ajaran sesat. Yang pertama adalah di dalam bentuk ajaran baru, terus baru, completely new, suku Qadiani dan Bahai. Ada yang dalam bentuk tarekat, dan ini saya rasa yang terbanyak. Hampir tak ada tak ajaran sesat zaman kita sekarang, mesti dia jalan dia dengan jalan tarekat. Yang ketiga adalah bentuk kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung dengan perkara mistik dan perbomohan. Ini dekat tempat kampung-kampung masih ada lagi. Daripada bomo, amalan-amalan tradisi. Hari ini bagus, hari ini sial dan sebagainya. Okay. Ada pun dalam bentuk ajaran baru seperti Bahai, nama ya, nisbah kepada pengasas Al-Baha, dan Qadiani Ahmad Ghulam Qadian, Qadian nama tempat, dan lain-lain lagi. Dan isi kandungan ajaran ini kebanyakannya diambil dari berbagai-bagai fahaman agama. Jadi macam mana diorang bentukkan ajaran ini? Dia ambil sikit daripada Islam, sikit daripada Kristian, sikit daripada tu, sikit daripada Buddha dan sebagainya, jadi satu agama. Ni agama apa ni, all for one, one for all lah. Semua boleh. Boleh tolerate semua agama. Dan zaman kita dia ada nama lain, nama liberal. Jadi semua dia bolehkan. Itu juga apa ni, satu bentuk ajaran yang baru. Dan yang ketiga adalah, atau yang kedua adalah bentuk tarekat. Biasanya mereka menggunakan nama tarekat yang masyhur seperti tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Ahmadiyah dan sebagainya. Guru-guru yang terlibat menggunakan cara yang berbeza dari tarekat asal ataupun berlaku pengubah sesuaian. Ada juga di antara mereka menjadi pengasas tarekat baru. Tarekat baru pun ada selalu keluar. Dia macam volcano, sekejap-kejap keluar satu volcano baru. Dan nama dia mengikut pengasas dia lah. Kalau Guru Darul Razak ni tarekat Guru Razak, dan tarekat Mufarradiyah dan macam-macam lagi. Bentuk yang ketiga adalah bentuk kepercayaan dan amalan tradisi. Dia tak ada ajaran tertentu, nama tertentu. Dia tak ada Masjid Qadiani ke Bahai, tak ada. Dan dia pun tak ada nama tarekat itu, tarekat ini. Jadi tak ada nama lah. Tapi amalan dia ada, dipraktikkan oleh sebagian orang. Dan bentuk ini memang lumrah di kalangan masyarakat Melayu Islam di rantau ini. Kerana ia bersifat, yang pertama, amalan ini mengandungi unsur pemujaan tempat-tempat yang dianggap keramat. Yang kedua, pemujaan terhadap orang-orang atau kubur-kubur yang dianggap wali. Jadi bukan ajaran tertentu, tapi mereka suka buat. Yang ketiga, kepercayaan kepada kuasa-kuasa kesaktian melalui seni mempertahankan diri, silat dan sebagainya, silat gayung, silat bali dan seterusnya. Dan bomoh-bomoh yang mendakwa mendapat ilmu daripada mimpi ataupun orang halus melalui amalan menurun. Okay. Di sini ada, kita mesti masuk 12:20 ni, ada lagi 20 minit. Ciri-ciri ajaran sesat. Ini adalah ciri-ciri atau ciri-ciri karakteristik. Maknanya, biasanya ajaran sesat dia ada sifat-sifat ni. Ataupun orang yang ada sifat-sifat ni biasanya dia dah sesat. Tapi tak semestinya orang yang ada ciri-ciri ni dah sesat pun. Tak semestinya. Dia tengok kepada kekuatan cirinya. Jadi ini semua diukur dekat atau jauhnya dengan ajaran Islam. Dan juga dengan niat. Sebab manusia itu dihitung dengan niat. Ada orang tak sadar bahawa dia telah sesat. Dia tak sengaja, ingatkan tu betul. Jadi kita kena hati-hati dalam bab menghukum orang ni. Baik, kita baca dengan cepat. Yang pertama, ciri pertama adalah kepercayaan kepada rukun-rukun iman dan asas-asas akidah yang bertentangan dan tidak selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mempercayai ada kitab lain yang menyaingi atau memansuhkan kitab suci Al-Quran. Ini agama Qadiani, dia ada Quran dia sendiri. Dan Syiah Rafidah pun dia ada Quran sendiri. Tiga kali ganda lagi banyak daripada Quran kita. Namanya Quran Fatimah, Mushaf Fatimah. Mempercayai adanya kiblat selain Kaabah dan seumpama. Jadi ini ciri-ciri. Yang kedua, mereka mempertikaikan kebenaran Al-Quran dan Hadis. Jadi ada anti-Quran, ada anti-Hadis. Ada yang tak, ada yang anti secara total, ada yang anti partial. Ayat-ayat macam ini tak, tak betul lah. Sebab bercanggah dengan akal tentunya, kan? Ya? Hadis dia tak tolak semua kadang. Tapi hadis-hadis macam gini, kubur, mana ada azab kubur, sirat itu di hari kiamat itu lagi halus daripada rambut, lagi tajam daripada sebilah sebilah bidang pedang. Tak masuk akal, jadi dia tolak. Jadi yang dia tolak tu adalah perkara yang tak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau dia woman's right punya orang, dia akan tolak hadis-hadis berkaitan dengan apa ni? Dengan wanita, ayat-ayat berkaitan dengan wanita. Itu semua antara ciri apa? Kesesatan. Banyak ke sikit tu tengok lah. Yang mempertikaikan kebenaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mana-mana ketua kumpulan atau sebarang orang yang diayahkan diri sendiri atau orang lain sebagai nabi terakhir. Ini paling banyak, kebanyakan dakwa jadi nabi yang terakhir. Nanti lepas tu ada lagi nabi terakhir. Macam mana? Sedangkan Nabi SAW dah kata dia adalah nabi terakhir. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa kepada orang-orang lelaki kamu. Dia tak ada anak lelaki. Tak ada anak perempuan ada dah. Dia banyak. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah pesuruh Allah. Dan khatam maknanya penutup nabi-nabi. Tapi terakhir. Dan insya-Allah telah bersabda dalam Sahih Bukhari, wala nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi selepas aku. Masih lagi ada orang yang mendakwa sebagai nabi. Kalau yang macam ini, satu ciri ini cukup. Dia dah kira sesat. Saya rasa tak ada orang kat sini nak ragu-ragu bahawa ajaran tu ajaran sesat. Kalau ada orang, ada ketuanya yang mendakwa sebagai nabi. Yang keempat, kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada umat manusia. Yang kelima, pendewaan diri atau pemimpin atau kumpulan ajaran tersebut secara bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, seperti memastikan dirinya atau gurunya sebagai ahli syurga, wakil atau wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali atau wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menebus dosa, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, umpamanya boleh kahwin lebih dari 4. Ini pun kita dah jumpa dah dekat Singapura. Dia kahwin sampai 10. Dia kata ada yang mengatakan dia wakil Nabi. Nabi ada wakil. Siapa yang lantik dia jadi wakil? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi tak lantik dia jadi khalifah. Nabi hampir-hampir nak tulis wasiat. Tapi sahabat-sahabat bertengkar, tak jadi nak tulis. Tapi sahabat-sahabat ijmak mengangkat Abu Bakar jadi khalifah. Jadi sejak bila Nabi SAW bangun dari kuburnya, engkau jadi wakil aku? Bila masa? Yang keenam, tidak dianjurkan memberi perhatian kepada guru-guru lain kerana ia akan menghalang dari mendapat sesuatu dari syekh dan tertutup limpah kurnia Allah kepada. Biasalah, eksklusif. Dan ini adalah contoh mentaasubkan pengikut-pengikut. Diorang tu semua bukan cakap betul, diorang mencakap kulit. Jadi jangan dengar diorang cakap nanti kamu akan sesat, padahal dia sendiri yang sesat. Dia kata boikotlah guru tu, boikot tu, boikot sana, semua suruh belajar dengan dia sendiri. Jadi bila orang tak dengar lagi yang lain, diorang takkan tahu kat mana silapnya ustaznya. Yang ketujuh, tidak boleh mengkritik dan menegur syekhnya sekalipun nyata perbuatan itu haram. Syekh pakai seluar pendek dalam rumah, jangan tegur, tak boleh kritik. Apa syekh itu jawab? Kamu nampak aku pakai seluar pendek, tapi sebenarnya aku tutup aurat. Haa, itu dia, habislah, dah kalah lah. Syekh tidur daripada zuhur sampai maghrib. Maghrib pun tak bangun, isyak baru bangun. Jangan tegur. Dia rupanya dah semayang kat Masjidil Haram. Saya pernah baca benda-benda ni kat dalam kitab. Alhamdulillah. Kalau nak sebut bab ni tentang konon-konon karamah syekh-syekhnya yang majzub, majzub macam gila lagi dekat, yang dah panak lah kata orang tu, wali-wali hebat dan sebagainya, awak tak tergamak saya nak tulis. Teruk sangat akhlak-akhlak mereka. Dan itulah yang mereka anggap sebagai wali. Lagi gila dia, lagi dia apa? Lagi wali. Ada yang buang air, minum sendiri. Dan ada orang pula boleh minum daripada najis ni. Ambil apa? Ambil berkat. Jangan tegur. Dan konon dalilnya apa? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Qala an attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Kata Nabi Musa, boleh tak ikut engkau supaya engkau ajar kepada aku apa yang kau dapat ini daripada Allah, daripada rushda, daripada pengajian, daripada petunjuk. Kata Nabi Khidir apa? Qala innaka la tastati'a, qala innaka la tastati'u ma'i sabra, kau tak akan mampu bersabar dengan aku. Lepas tu pujuk lagi, pujuk lagi. Kau mesti dapati aku ni ada adalah orang yang sabar. Sabirah. Wala a'si laka amrah. Aku tak akan mengingkari apa juga arahan, arahan kau. Jadi syaratnya kata Khidir alaihissalam, qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu zikra. Kalau kau nak ikut aku juga, fala tas'alni, jangan tanya, jangan kritik. Kalau tanya dah tak boleh, kritik lagi tak boleh. Apa juga kau nampak, apa benda pun jangan tegur sampai aku beritahu. Itulah dia, nampak kapal bocor kan, padahal baru pinjam kapal. Sudah tu orang miskin punya pula tu, yang kerja dekat laut, habislah macam mana nak cari makan. Jangan tanya. Nampak satu budak bunuh, cold blood. Jangan tanya. Tengok. Jadi akhirnya dapat ilmu tak dari Musa AS? Dapat. Jadi awak nak belajar dengan saya, dengan Tok Guru ni, jangan, jangan tanya. Itu dalil. Kita tak sempat nak jawab. Ada aja dia punya syubhat. Ini yang tadi kita baca ayat, ada ayat muhkamat kan, yang jelas terang, ada yang sama-sama, tapi kita tak nak ambil yang jelas tau. Kita nak ambil bahawa merusakkan kepada orang lain tu haram, membunuh tu haram kan. Kita nak ambil itu semua, dia nak ambil yang apa? Yang tersingkap, yang tersirat, dia tersurat, saya pun tak tahu, yang batin. Mana boleh kiaskan Nabi, kisah Nabi itu dengan Tok Guru. Yang ke-8, adanya dakwaan bahawa syekhnya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa salah silah yang jelas yang dapat dibuktikan. Kita cek mana yang salah silah keturunan nasab sampai pada Nabi. Awak kat Singapura macam mana tahu-tahu boleh sampai sana? Berbanyak cakap dia adalah Syekh, dia Syarif dan sebagainya, tapi sebenarnya dia bukan. Kat Syiah tu pun banyak, kat Iran tu banyak kata dia daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimi, Musawi dan macam-macam, dari Ja'fari punya macam-macam. Takkan tu semua datang daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita kata apa? Bukannya tak ada lagi keturunan Rasulullah SAW yang tulen, tapi itu bukan bukti kalau awak adalah anak cucu ahli Rasulullah SAW, bahawa ajaran awak tu betul daripada Rasulullah SAW. Itu bukan bukti. Yang ke-9, larangan membuka rahsia mengenai ajaran kumpulan itu. Kerana kalau dibocorkan rahsia, maka akan ditimpakan musibah, bahaya dan sebagainya. Jadi ini terorisme. Betul tak ni? Saya takut-takut kan. Awak bocorkan rahsia kita, awak akan ditimpakan bala, daripada keturunan dan sebagainya. Yang ke-10, tidak dibenarkan berkahwin dengan wanita yang disukai oleh syekhnya. Demikian juga tidak boleh berkahwin dengan bayu syekh. Dah jadi macam Nabi pula. Yang ke-11, hendaklah menghadirkan wajah guru pada setiap kali berdoa atau berzikir, dan meminta daripada beliau, daripada syekhnya, melimpahkan yakni rahmatnya ke ataupun taufiknya dan menghilangkan waswas. Jadi mereka bawa gambar, ni ada kat Malaysia, kat Singapura pun sebenarnya ada. Nak zikir aja, gambar taruh kat depan. Kat depan taruh kat hati. Jadi tutup mata, bayangkan apa tau? Bayangkan mukanya Tok Guru. Macam itu ke? Ha, kalau ada ni, dia memang ciri-ciri aja. Sesat. Kalau saya ni confirm sesat. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Qudsi, Allah SWT telah berfirman, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku pada sangkaan hamba-Ku terhadap. Baik, kalau dia sangka baik terhadap aku, aku akan sangka baik terhadap. Dan kalau dia mengingat aku sendiri, aku ada bersama. Kenapa nak pakai gambar Tok Guru ataupun menghadirkan dalam hati Tok Guru tersebut? Jadi ini bentuk syirik jelas. Yang ke-12, ajaran yang menjalankan isti'adat yang dikatakan berzikir. Mereka namakan ini majlis zikir. Tapi zikirnya lompat-lompat. Pekik-pekik. Kepala hoyong-hayang. Macam berpeluh-peluh semua. Adakah ini majlis zikir? Ini bercanggah dengan adab yang diluluskan oleh agama Islam. Ataupun bersuluk. Duduk satu tempat gelap saja, dalam selimut saja ke atau sebagainya, ataupun dalam keadaan tiarap ataupun dan sebagainya, ataupun dalam lubang kubur. Kono nak ingat mati kot. Atau dengan cara yang pelik seperti dalam keadaan gelap berselubung bercampuran lelaki dan perempuan dan menggunakan perkataan yang tidak difahami, hu hu hu ha hu ha ha dan sebagainya, macam-macam ini. Yang ke-13, ajaran yang memberi hak milik dan kuasa mutlak kepada ketua syekh atau pak guru untuk menguasai harta pengikut-pengikut serta anak isteri mereka. Ya, kerana Nabi SAW pun tidak ada hak atas apa? Harta benda sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat punya harta benda, sahabat punya. Nabi punya, Nabi punya. Yang ke-14, ajaran yang menggunakan kebolehan merawat penyakit secara ajaib. Menolong menyampaikan hajat-hajat besar pengikut dengan cara seolah-olah keramat sebagai satu daya tarikan. Keramat tu ada ke tidak ni? Keramat tu ada. Keramat asal maknanya satu kemuliaan, karamat. Dan mungkin dia ada bentuk, adalah bentuk barakah, barakah juga ada. Tapi tak semestinya satu karamah itu menunjukkan bahawa ajarannya adalah ajaran yang benar. Itu bukan ukur. Ukurnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dia ada keris gini, dia pegang dia macam gini, terus orang yang kena sawan tu boleh jadi baik. Tak, mana ajaran dia ajar betul. Dia tiup macam tu, terus orang tu terus apa? Dia jadi apa ni? Jadi sihat, jadi sembuh. Kemarin koma, sekarang baik. Tak apa mana ajaran dia ajar tu betul. Ajaran yang menggunakan syarat-syarat tertentu yang dikenakan kepada murid-murid ini. Umpamanya bayaran dikenakan kepada murid-muridnya seperti $500 yang perlu diserahkan kepada Tok Guru atau Sheikh sendiri. Ini bukan entrance fee pergi seminar. Ini bayar kepada Tok Guru $500. 16. Menggalakkan penggunaan tangkal dan azimat dalam ajaran dan azimat. Aku pun tangkal. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tangkal maka dia telah lakukan syirik. Nabi SAW nampak ada tak ada tangan sahabat tu tangkal. Dia tanya ma hadhihi? Qala minal wahina. Maka Nabi SAW dikatakan kepadanya, ini adalah tangkal untuk elakkan kelemahan. Dia kalau pakai nanti menjadi kuat. Maka Nabi SAW bersabda, inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna, fa innaha law mutta, fa innaka law mutta wa hiya 'alayka lan tufliha abada. Cabutkanlah kerana ia tidak akan menambahkan kepada engkau melainkan kelemahan. Sebab kau bertawakal dengan tangkal, bertawakal kepada Allah. Dan kalau engkau mati, tangkal itu masih ada dekat tangan kau, kau tidak akan berjaya selama-lamanya. Jadi kalau ada ajaran suruh pakai tangkal tangkal ni, maka itu ciri-ciri ajaran sesat. Yang ke-17 ada bukan tangkal lagi, taruh Quran kecil lagi suruh kat apa? Tak mau tak surah-surah kursi pun tindik sangat kan? Dia agak letak Quran terus. Quran kecil awak tengok tak boleh baca. Letak kat situ lah, letak kat sini, letak dalam kereta lah dan sebagainya. Baik, yang ke-17 mengijazahkan ilmu pada larut malam. Baik, bukan haram belajar ilmu malam-malam, tapi ni larut malam, 3-4 pagi baru. Tapi bukan ajar pun, ijazah ni macam kan, nah, itulah kira-kira yang besar. Yang ke-18 adanya dakwaan bahawa ajaran diterima melalui ilham, ilmu laduni yang dapat terus dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi atau solat hajat atau Nabi Khidir. Itu semua ciri-ciri ajaran sesat. Tak sempat kita nak tafsir yang ilham atau apa yang melalui dan sebagainya. Yang ke-19, guru yang mendakwa sebagai Imam Mahdi, Nabi Isa dan wali yang memiliki karamah. Jelas satu. Dakwaan pernah bertemu dan didatangi oleh Malaikat Jibril atau malaikat lain. Kenapa Malaikat Jibril nak jumpa awak pula? Kerja Malaikat Jibril apa? Bawa wahyu pada Nabi-Nabi. Nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Nabi dah tak ada. Jadi dia tak datang nak jumpa awak apa. Maknanya nak kasih wahyu. Baik. Kalau Jibril datang, dia dah datang kepada apa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tak ada riwayat pun. Macam mana boleh datang pada awak orang Melayu ni? Yang ke-20, mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. Dia kata dia nampak keluar cahaya daripada kubur syekh dia tu. Ni rumah dia, saya pernah dengar dia. Lepas tu nanti dekat rumah kan, duduk. Nampak dia kat depan. Rupanya tak matilah, dia gaib. Ah, tu cerita dia. Masuk kat jasad orang masih hidup. Yang ke-21, mempercayai bahawa orang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. Seru nama orang mati. Orang seru Asmaul Husna. Seru apa? Nama Allah SWT. Ini dia seru Asmaul Mauta. Nama orang mati. Ya Syekh Qadir, Abdul Qadir Jalani, Ya Badawi, Ya. Nah, itu yang dia suruh. Ada lagi? Banyak lagi ni. 22, melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin. Tujuannya apa? Mendapat anak yang soleh dan anak hakikat. Awak tak faham? Saya pun tak faham. Anak hakikat tu apa? Orang ada lah istilah dia eh? Oh, dia teka. Saya pun teka dia. 23, mengaku Allah menjelma di dalam dirinya. Alhamdulillah. Ada? Ada golongan sufi, dia dah bersatu. Ialah dia bersatu dengan Allah SWT. Jadi Allah kat dalam dia. Masuk jubah dia ialah illallah. Tak ada kat dalam jubah ni lain kan Allah. Ini dalam jubah kan dia kan? Allah dah masuk dalam anak hak dan sebagainya. Yang ke-24, mendakwa ajaran atau tarikat yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah SAW secara terjaga. Ya Allah. Itu ciri ajaran sesat. Kalau Nabi SAW boleh keluar balik daripada kubur dalam keadaan Ya Allah, siapa tu yang kat dalam kubur? Orang ziarah siapa kat dalam? Dan kenapa Nabi SAW cus untuk keluar untuk orang ni pada waktu ni, tempat ni? Kenapa waktu kita perlukan Rasulullah SAW? Kita tengah discuss ni hadis ni, sahih ke tak sahih Imam Bukhari? Tengah bincang dengan Imam Ali Madini. Ni hadis sahih tak sahih? Nabi tak datang pula kata, eh hadis ni sahih lah. Tapi datang kepada Tok Guru, nampak tak? Sekali pun jadilah umum kan kat majlis Nabi khutbah. Jadi semua orang boleh nampak catik macam mana khutbah Nabi SAW ke, kan betul? Macam Nabi baca Quran. Tak ada pula Nabi keluar dalam yang kazam. Tapi bila baca marhaban-marhaban, Nabi keluar lah. Nah. Dua mengaku dan mempercayai bahawa seorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya, dan demikian tidak pasti masuk syurga. Yang ke-26, penetapan tarikh berlakunya kiamat seperti sepas tahun sekian-sekian, kita katakan tadi. 27, mengadakan bid'ah atau pendapat baru yang bertentangan dengan akidah dan syariat seperti menghapuskan kewajipan berjihad, sembahyang Jumaat, tidak perlu berpuasa Ramadan, menunaikan fardu haji ke tempat lain dan seumpamanya. Yang ke-28, menafsir dan menguraikan Al-Quran dan hadis atau hadis mengikut sesuka hati seperti penafsiran dengan angka. 29, ajaran dilakukan secara tidak terang-terangan, bersembunyi, rahsia, atau penyampaian hanya kepada ahli-ahli kumpulan sahaja. Ada kena isi form member baru boleh apa ni, baru boleh belajar. Yang ke-30, ajaran tidak menggunakan buku yang muktabar tapi hanya berdasarkan nota-nota tulisan tangan dan pelajar-pelajar. Jadi ini adalah ciri-ciri ajaran sesat. Maksud tak mencukupi. Kita lihat implikasi ajaran sesat terus muka surat 7 tu. Apa implikasinya? Yang pertama, ia merosakkan akidah. Saya rasa tak payah kita ni boleh baca kat situ. Dan semua yang tidak berasalkan dari Rasulullah SAW, maka dia tertolak dan ahdad dari amrina hadha fahwarad. Jadi terbaik Bukhari dan Muslim. Kalau tidak dah tertolak, amalan-amalan apa semuanya tidak berguna. Dan kedua, dia memperandakan institusi kekeluargaan. Akan bergaduh, akan berperang. Sedangkan dalam mazhab fikih jadi kunut tak kunut, di batas semayang tak semayang, boleh bergaduh, apalagi yang sesat terus. Ini Nabi ke bukan Nabi, ya? Dan yang berikutnya, menyuburkan ketaksuban di kalangan pengikut ajaran sesat sehingga menolak pandangan pihak luar. Dan bukan setakat itu, dia bukan setakat menolak, dia akan mati-mati mempertahankan pandangannya walaupun secara militan, secara agresif. Kerana berlaku kepada ataupun di negeri bukan Islam sekalipun, kita ada pengikut Jim Jones hampir 900 lebih, nak dekat 1000 orang. Dia adalah angka mass suicide yang paling tinggi sebelum 9/11. Dan sebab mati banyak-banyak gitu, kenapa? Sebab apa? Dia kata dah apa ni, kita semua mesti korbankan diri kita untuk manusia, kita mesti bunuh diri, semua minumlah, minum racun. Mati 900 lebih orang. David Koresh pun kita dah pernah dengar. Dan Aum yang kat Jepun tu mati semuanya dengan gas beracun. Merugikan harta benda, eh? Pengikut-pengikut ajaran sesat biasanya sanggup berkorban segalanya, jiwa dan harta untuk kepentingan ajaran guru dan pengikut. Hal ini berlaku kepada pengikut kumpulan Al-Aqam dan lainnya. Menimbulkan perselisihan pendapat dan menimbulkan kegelisahan sosial serta menjelaskan perpaduan umat. Lagi-lagi kita dah tak benarkan ahlinya berkahwin dengan orang luar. Dah tak ada ukhuwah lagi. Tak ada perpaduan dalam masyarakat. Dan yang berikutnya, mengancam kesejahteraan dan keamanan hidup bernegara. Jadi dah tak taat kepada apa ni? Kepada pemerintah. Kami yang dicontohkan tadi Khawarij. Jadi kalau seorang tu buat dosa besar pada dia, maka dia terus kafir halal darah dia. Dia memberontak. Itu jelas akan menimbulkan perpecahan dalam negara. Dan yang seterusnya, mencela ulama dan fuqaha. Itu yang biasa dilakukan oleh penganut-penganut ajaran sesat. Dan ini sebenarnya bukan adab orang yang berilmu. Ada orang berilmu adalah sentiasa menghormati ulama-ulama. Wallahualam bissawab. Mungkin kita sampai kepada penghujung atas kerja ini. Ada beberapa bahagian itu boleh kita lihat sebab perkara yang membatalkan keimanan. Dan satu lagi adalah syarat-syarat mengkafirkan orang. Ini nak hukum dengan orang sesat disebabkan amal atau perbuatannya, ada syarat-syarat. Baik itu mungkin kalau ada pertanyaan, kita boleh jawab nanti dalam sesi soal jawab insyaAllah ta'ala. Jadi mungkinlah, terima kasih kepada kiranan hadirat yang sudah mendengar mengemah dan tersilap itu daripada kelemahan saya yang berdari kepada Allah SWT. Kulu kawli raja astagfirullah al-azim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.